Dönük var ya bak. Alhamdulillah. Halo. Ya. Selamat siang, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan dan disiram dengan kesaksian dari Pastor Deng. Luar biasa. Ya, dari pujian yang terakhir, kita memang benar ya, kita bersyukur kepada Bapa. Maka sebelum saya sharing firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Kau jadikan baik. Tiada hari yang tak pasti demi hari Tuhan, langkah demi langkah Engkau lalui, bahkan Engkau mengetahui sehelai rambut kami yang jatuh pun Tuhan, betapa indah penyertaan-Mu. Betapa indah, sempurna perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami bersyukur, kami mau duduk hari ini, siang hari ini Tuhan. Di bawah kaki-Mu Tuhan, tenangkan tubuh kami, jiwa kami, pikiran kami. Biarlah Roh Kudus bertata. Roh Kudus boleh hadir di ibadah dari awal pertengahan ini Tuhan sampai hingga akhirnya, bahkan dalam firman-Mu, biarlah tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, biarlah lidah bibir hamba diurapi melalui apa yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus, biarlah isi hati Bapa yang tercurah, yang boleh disharingkan pada siang hari ini, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan segala tipu daya iblis yang mencoba mencuri benih firman-Mu Tuhan, yang mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berikanlah hati yang teduh untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sambut ke dalam firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, masih di tema bulan hari ini, step by step in Christ. Ya, saya mau mengajak kita semua, semua ini ya dari sekolah minggu mungkin juga kita udah tahu dari kecil perjalanan bangsa Israel ya bersama dengan Musa. Saya mau ambil kisah ini sedikit. Saya mau sharingkan di sini ya di Keluaran 17 ayat 1 sampai 6. Satu ayat saja, satu ya satu pasal aja 1 sampai 6 ya. Haleluya. Ya, kalau sudah semua, saya boleh bacakan di sini. Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan 6. Ya. Ya, judul perikopnya adalah di Masa dan di Meribah. Ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ayat yang keempat, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri, ayat yang keenam, maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua tua Israel. Puji nama Tuhan. Ya, kita sudah sering mendengar ya kisah ini, tapi saya mau sharingkan di sini beberapa minggu ini saya itu sering dengar dari orang-orang sekitar, ya. Katanya ini, trust God more. Jadi saya mau ambil judul siang hari ini adalah trust Him more. Percaya ya Tuhan Yesus itu lebih lagi. Lebih lagi, ya. Trust Him more. Ya, saya minggu-minggu ini sering mendengar kata-kata ini. Jadi dari siapapun, nggak dari orang percaya, bahkan di luar, ya, di luar orang Kristen pun, ya, saya mendengar kata-kata ini tuh dalam waktu minggu-minggu ini, trust Him more. Ya, maka saya baca di sini kisah kisah melalui kisah di atas ya, kisah bangsa Israel ini, ya, kita bisa melihat bahwa lihat jelas sekali keterbatasan sebagai manusia, lagi apalagi lagi dalam kehausan. Ya, siapa coba yang kehaus? Tubuh kita pasti lagi haus-hausnya, pasti lemah segala sesuatunya. Ya kan? Mungkin pikirannya nggak ini, nervous systemnya juga nggak jalan. Ya, namanya orang haus, ya kan? Nah, di sini kita sama-sama bisa belajar. Dan saya terus terang senang sekali ya, step by step jalan nama Tuhan. Ya, kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan langkah pasti bersama Tuhan. Ya, betul sekali saudara, bangsa ini, betul sekali bangsa ini, zaman ini, ya memang Tuhan menunjukkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ya, zaman kala itu. Ya, dan di situ pun masih banyak hal yang yang apa namanya, langkah demi langkah yang Tuhan tuntun. Nah, saya cuma mau ambil satu satu ayat ini aja, bahwa bagaimana sih respon dan sikap kita ya dalam melangkah bersama Tuhan. Ya, dengan judul Trust Him More, percaya Tuhan Yesus itu lebih lagi, apapun itu lebih lagi kita percaya, kita pegang Dia. Ya, sama seperti Tuhan Yesus, bagaimana beliau melawat dunia. Selama pelawatan Tuhan Yesus, coba kita lihat how he trust Father, like definitely itu mendarah, benar-benar patut kita contoh ya. Dia begitu percaya betul kehendak Bapaknya, percaya betul meletakkan hidupnya semua selama pelawatannya Tuhan Yesus di dunia ini. Dia taruh semua apa kemanusiaannya itu, ditaruh di bawah kepenundukan kehendak Bapaknya. Apa yang dijalani Tuhan Yesus selama bertahun-tahun, 30 tahun selama hidup di bumi. Dan saya kita bisa melihat bahwa betapa dia betul-betul percaya, ya, betapa dia betul-betul tunduk. Maka kenapa kita perlu percaya trust Him more? Karena di situ kita ada kepenundukan. Ya. Seperti Musa. Kita lihat tadi contohnya. Dia memimpin, dia mendengar audible suara Tuhan, perintah Tuhan, titah Tuhan, bahkan dia tahu harus keluar dari situ, tapi dia bisa mendengar ada perintah, ya. Ada perintah, berjalanlah, bawa tua-tua bangsa Israel untuk menjadikan, itu kan tujuannya untuk menjadi saksi. Mereka bisa kemudian menjadi saksi untuk melihat perbuatan Tuhan yang besar. Memang keluar air dari bukit suatu hal yang impossible, tapi ini yang melihat perbuatan Tuhan yang besar. Artinya keajaiban-keajaiban Tuhan disaksikan, ya, ada saksinya. Tapi di saat itu juga kita juga ada korporatif sama Tuhan. Artinya Musa melangkah, berjalan, dan dia pergilah menurut perintah Tuhan. Maka kita bisa ngelihat di sini ya, saudara, apa, sebagai manusia dalam kita berjalan bersama Tuhan, kita akan dihadapi atau di dalam perjalanan kita bersama Tuhan itu dalam zaman sekarang kita udah tahu tujuan kita dari Yerusalem baru. Ya. Kita udah tahu tujuan tujuan kita dari Yerusalem, perjuangan kita, iman kita. Kita udah jelas. Seperti bangsa Israel, Musa sudah diberitahukan, pergilah keluar ke tanah Kanaan. Tapi bagaimana dan lewat mana dan berapa lama kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu itu. Tapi Ini yang perlu kita pegang ya, melalui kisah ini ya, yang perlu kita pertama kali saya mau sharingkan, yang kita pegang, yang kita bisa imani adalah dia yang pertama. Dan empat hal di sini saya pelajari. Yang pertama, dia adalah Allah yang setia dengan janjinya. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama. Untuk menguatkan kita di setiap tantangan, di tengah kekeringan kita. Kan setiap musim kita nggak selalu hijau, toh. Di setiap jalan hidup kita nggak selalu lurus. Ada berliku-liku. Di keadaan kita tidak selalu keadaannya, apa namanya, kalau kata orang dunia, ya, kita nggak begitu, kadang di atas, kadang di bawah, seperti roda berputar. Tapi kan itu perspektif kita. Tapi kalau di mata Tuhan kan sebenarnya sama. Ya kan? Di mata Tuhan sebenarnya Israel tidak akan mati kehausan. Ya kan? Di mata Tuhan Israel itu nggak akan mati kehausan ditaruh di tempat, di mereka jalan tempat kering. Enggak. Ya. Tapi karena keterbatasan manusia saat itu, mungkin dengan panicking, dengan panik, keluarlah aku ucap, ya, keluar aku ucap hal-hal yang harusnya tidak terucap, gitu. Maka yang pertama di sini yang perlu kita pegang pertama adalah dia Allah yang setia dengan janjinya. Janjinya apa? Banyak, saudara. Tapi saya mau cuma nggak mau lari dari kisah di bangsa Israel ini dengan Musa karena janjinya udah paling jelas. Masa kita sekarang adalah masa menuju Yerusalem Baru. Ya, kita tahu bagaimanapun, tapi kan kerajaan Allah itu ada di hati kita, kita bisa ngerasain. Walaupun kita hidup di dunia, tapi ya kerajaan Allah, cara hidup, cara kita bersikap, cara kita bertindak itu adalah cara dari kerajaan Allah itu berdiam dalam kita melalui Roh Kudusnya. Yang kedua, dia ada Allah yang menuntun kita di depan kita. Dia Allah yang menuntun kita di depan kita, di balik pemimpin kita, di balik siapapun depan kita. Dia adalah Allah yang paling depan. Ya. Jadi, kemanapun tujuannya, dia tahu. Ingat, dia adalah Alfa Omega. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi, di sini kita cuma bisa tahu bahwa kita nggak bisa khawatir, maksudnya meredakan kekhawatiran, meredakan segala yang keterbatasan hidup kita, mungkin mata kita hanya melihat semeter, tapi Tuhan bisa melihat berjauh-jauh kilometer ke depan. Karena dia adalah Allah yang di depan kita. Jauh di depan kita dia berdiri. Dan ketiga, dia adalah Allah yang menyediakan pertolongan. Ya, di saat kita tidak ada jalan, ya dia tahu di mana letak, harus di mana tempat ada air kehidupan. Maka dituntunlah Musa ke situ untuk dengan tongkatnya untuk bisa keluar air itu untuk menjadi kehidupan, karena dia adalah air hidup itu sendiri. Dia Allah yang memberikan pertolongan di kapan, di waktu yang tepat, dan di waktu yang tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, ya. Dan Allah itu bekerja, ini ya uniknya, saya setuju dan tidak setuju, karena melalui sungut-sungut, tapi karena melalui Musa, ya, melalui Musa. Di sini kita bisa belajar, ya. Jemaat sungut-sungut, Musa menyampaikan komunikasi dengan hal yang lain, ya. Ya kan, saya nggak tahu ini ilustrasi ceritanya, tapi dia mau dilemparin batu, ya kan, sebagai pemimpin. Masakah saya dilemparin batu? Ya kan, kalau kita baca di sini ya, sangat unik, apa, melalui sungut-sungut. Tapi, apa? Kita caranya, kita bukan hidup di zaman tahun itu, tapi di sini kita bisa ngelihat ya, dengan sungut-sungut pun Tuhan itu mendengar. Artinya ada koneksi antara bawahan dan pimpinan. Ya, pimpinan di sini menyampaikan hal yang akan terjadi dan meminta Tuhan pertolongan. Artinya menanyakan apa yang harus saya perbuat. Indirect request ya, maksudnya indirect, nggak langsung permohonan secara langsung ya. Dari ayat ini saya melihat satu hal yang tidak sambung, tapi disitulah bisa dilihat bahwa ya tujuannya adalah mereka haus butuh air ya. Dan dia adalah Allah yang menyediakan pertolongan, dia Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan, yang menjadi kebutuhan atau yang menjadi keperluan saat itu, ya. Dan dia tidak pernah terlambat menolong, ya. Dan dia adalah yang keempat terakhir adalah dia memberikan jalan keluar. Dia Allah yang memberikan jalan keluar, ya. Dia selalu memberikan jalan keluar walaupun itu sudah di ujung jalan, tapi dia menyediakan pintu-pintu, pintu ditutup, pintu lain dibukakan, ya. Inilah cara memang kita yang pertama berarti adalah kalau saya bisa men-sharingkan di sini sebagai kita manusia, kita lihat sebagai kita sebagai Musa, ya, sebagai jemaah Israel, kita boleh melihat bahwa manusia saat ini atau enggak manusia saat ini, ya, zaman sekarang kita ini kalau saya mau lihat hal-hal yang kita bisa petik secara manusiawi di sini adalah mengeluh atau keluh kesah, bersungut-sungut, ya. Terjadinya pertengkaran berarti ada amarah, emosinya keluar, panik, ya, bahkan yang terakhir kita mencobai Tuhan. Ya, ini yang saya petik, ya, apa namanya, dari kisah ini, bahwa kita tahu, kita kalau merenungkan ya program Tuhan dalam hidup kita adalah, itu sebenarnya sangat indah. Sekarang tidak bagaimana kitanya yang harus meresponinya. Dan langkah-langkah dalam Tuhan itu memang cukup dekat dengan hadirat-Nya, cukup dekat dengan kasih-Nya, cukup dekat dengan apa namanya, berintimasi dengan Tuhan, penyembahan, berdoa. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Maka semuanya akan dilimpahkan kepada kita. Itu cara pertama, memang step by step. Karena di luar dari itu semua kita nggak mampu. Kita lihat kondisi kisah Musa ini, ya, di luar dari itu semua yang ada keluar apa? Kata-kata yang bersungut-sungut, kemarahan, kepanikan, ya, kepanikan, keluh kesah, apa tuh namanya ya, kalau kita ngeliat ke belakang tuh kayak istri Lot ya. Jadi kayak ngeliat ke belakang, jadi hidupnya living in the past. Ngeliat ke belakang, mendingan kita di Mesir, katanya. Lebih baik kami di Mesir daripada di sini kehausan, menyalahkan Tuhan atau mencobai Tuhan. Wow. Ya, ini yang saya bisa sharingkan, ya, seperti lagu pujian tadi. Ya, sangat indah kita ambil langkah untuk bersyukur. Ya, kita bersyukur Bapa, instead of kita mengambil suatu hal yang negatif. Betul kita di dalam tahap yang di ujung tanduk misalnya. Ya, betul kita ada dalam kondisi yang tidak ada persediaan. Betul kita dikondisikan, diperhadapkan dengan kondisi dan tantangan, tidak ada siapa-siapa mungkin. Tapi Tuhan itu menolong. Datang kepadanya dengan iman yang saya bisa sharingkan, dia Allah yang setia menjadinya. Pribadi kita cuma meresponi, mengimani, dia adalah Allah yang berjanji. Dan dia adalah yang setia. Dia yang menolong. Melalui kisah ini kita bisa lihat dia Allah yang menuntun. Dia Allah yang memberikan jalan keluar. Cari Tuhan terlebih dahulu. Dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan. Instead of kita panik, kita mengeluh, bersungut-sungut, mencobai Tuhan, dan tidak bersyukur. Demikian firman Tuhan. Semoga kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita semakin dijadikan dewasa melalui setiap perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Karena Allah itu Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Sampai pada saatnya kita berjuang. Dan kita menerima semua mahkotanya. Ya, dan kita berjumpa di Yerusalem yang baru. Karena itulah destinasi yang sesungguhnya. Tapi berjalan bersama Tuhan saat ini, kita bisa merasakan hadirat-Nya, kita merasakan damai sejahtera-Nya, berjalan di tengah kehidupan yang penuh tantangan, berjalan di tengah kehidupan yang penuh pergumulan misalnya, atau berjalan di kehidupan yang di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah pertemanan, di tengah hal-hal yang proses yang kita hadapi, yang Tuhan itu memproses kita, tapi kita tahu destinasi kita akhirnya apa. Itulah kehidupan anak-anak Kristen, anak Tuhan Yesus Kristus yang sangat bagi saya sangat jelas tujuannya. Dan kita, bagian kita hanya menabur kasihnya dan menjadi saksinya dalam menjalani langkah-langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar walaupun kita tahu semua bahwa perjalanan bangsa Israel Tuhan, Engkau yang membentuk setiap hati. Kenapa Engkau membentuk setiap hati kami? Karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau kami adalah biji matamu Tuhan Yesus. Karena kami kesayanganmu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tapi kami boleh memegang tangan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus dalam melangkah bersikap berkata. Merespon apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus dalam meresponi apa yang harus kami bertindak bersikap menghadapi segala tantangan dan cobaan dan pergumulan. Pimpin kami Roh Kudus dalam bersikap untuk menjadi berkat selalu bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami, melalui apa yang Engkau sudah berikan, talenta yang sudah berikan dalam hidup kami. Seperti Engkau berkehendak hal-hal yang baik dalam hidup kami selalu, Tuhan. Seperti itulah kami mau juga melihat menjadi berkat dan menjadi berguna turut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami percaya apa yang kami berjalan bersama Tuhan tidak mudah. Berjalan di dunia masa-masa yang tidak mudah. Tapi dengan kesatuan roh, kesatuan jemaat, kesatuan hati, kesatuan doa, Tuhan kami percaya semuanya seturut dengan kasih-Mu, kekuatan, kemuliaan-Mu Tuhan kami boleh dimampukan. Haleluya. Amin.